إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah di siang hari ini kita diizinkan Allah untuk kembali berkomunikasi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita di dalam kajian kita ini. Semoga Allah memberkahi majelis kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersatukan kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian sebelumnya kita sudah mulai masuk pada hadis yang pertama di dalam bab tentang kesabaran dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis dari Abu Malik radhiyallahu anhu, dan kita telah membaca sebagian penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Namun penjelasan tersebut belum selesai dan insya Allah akan kita lanjutkan pada siang hari ini. Kita ingat kembali hadis yang kita bahas, yaitu hadis an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, itu tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi, Was-salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sadaqah adalah bukti. Was-sabru dhiya, dan kesabaran itu adalah cahaya yang diiringi oleh hawa panas. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an akan bisa menjadi hujjah yang membela engkau atau justru hujjah yang akan menyudutkan atau membuat engkau terjerumus ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Kullun nasi yaghdu, seluruh manusia akan mulai berusaha di waktu pagi hari. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ada sebagian orang yang menjual jiwanya sehingga dia memerdekakannya, atau dia membinasakan jiwanya tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sebagian penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah telah kita baca. Di antaranya penjelasan tentang At-Tuhuru Syatrul Iman. Bersuci itu adalah separuh atau sebagian, setengah dari keimanan. Nah, telah kita kaji bahwa maksud bersuci ini bisa maknanya bersuci secara fisik seperti berwudu, mandi misalkan, atau bersuci secara maknawi, bersuci dari segala hal yang mengotori hati kita, bersuci dari kesyirikan, termasuk dalam at-tuhur. Sehingga at-tuhur akan menjadi separuh keimanan. Karena separuh keimanan yang pertama adalah membersihkan hati dari berbagai macam pemahaman yang tidak benar, kesyirikan, akidah yang batilan, dan semisalnya. Sedangkan separuh yang berikutnya adalah mengisi hati itu dengan keimanan, dengan ketundukan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan akidah yang lurus. Nah, jadi iman itu terdiri dari at-takhliyah wat-tahliyah. Pengosongan, dibersihkan dulu dan juga baru diisi, dihias, dikosongkan dari kesyirikan, dan kemudian dihias, diisi dengan tauhid. Nah, dan kita juga setelah membahas penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tentang pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Suci dari segala kekurangan, baik itu pada nama-namanya maupun sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan hukum-hukum Allah semuanya suci. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman 188 pada file PDF, antum bisa lihat di halaman 188 paling bawah paragraf yang baru. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamla'ani au qala tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah, tamla'ani au tamla'u, Kun minar rawi. Ada keraguan dari perawi hadis. Apakah Nabi menyatakan tamla'ani atau Nabi menyatakan tamla'u? Sallallahu alaihi wasallam tamla'ani ma baina as-samawati wal ardi atau qala tamla'u ma baina as-samawati wal ardi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tamla'ani atau tamla'u? Wal makna la yakhtalif, dan secara makna tidak berbeda, baik dengan ucapan tamla'ani atau tamla'u, sama-sama berarti memenuhi. Nah, wal makna la yakhtalif, maknanya tidak berbeda, yakni annallaha subhanallah, yakni anna subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina as-samawati wal ard, bahwa ucapan subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dengan bumi. Wadhalika li'anna hatainil kalimataini mushtamilatani ala tanzihillahi an kulli naqsin. Karena dua kalimat ini mengandung pensucian terhadap Allah dari seluruh kekurangan. Fi qawlihi subhanallah, dalam ucapannya subhanallah, wa ala wasfillahi bi kulli kamal fi qawlihi walhamdulillah, dan mensifatkan Allah dengan seluruh sifat kesempurnaan dalam ucapan walhamdulillah. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ketika kita mengucapkan subhanallah, itu artinya kita sucikan Allah dari berbagai kekurangan. Sedangkan alhamdulillah, kita sifatkan Allah dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan. Nah. Faqad jama'at hatanil kalimatani bainat takhliyati wat tahliyah kama yaqulun. Dan dua kalimat ini telah menggabungkan antara at-takhliyah dengan at-tahliyah. At-takhliyah dengan pengosongan, wat-tahliyah dan menghias atau mengisi. Jadi dikosongkan, Allah itu kosong dari berbagai macam kekurangan. Sedangkan diisi atau dihias dengan sifat-sifat yang sempurna. Kita tetapkan bagi Allah demikian. Ay bayna nafi kulli aibin wa naqsin wa isbati kulli kamal. Yaitu menggabungkan antara menafikan seluruh aib dan kekurangan dan menetapkan seluruh sifat kesempurnaan. Fasubhanallah fiha nafyun naqais. Dalam ucapan subhanallah itu terdapat penafian terhadap kekurangan-kekurangan. Walhamdulillah fiha isbatul kamalat. Sedangkan pada ucapan walhamdulillah itu terdapat penetapan kesempurnaan-kesempurnaan. Fattasbihu tanzihullahi amma la yaliqu bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Tasbih itu adalah bentuk mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan hukum-hukumnya. Wallahu azza wa jalla yuhmadu ala kulli hal. Dan Allah azza wa jalla terpuji pada setiap keadaan. Allah itu terpuji dalam segenap keadaan. Baik keadaan senang, keadaan sedih, Allah terpuji. Keadaan sedih bagi manusia, Allah tetap terpuji. Nah, dalam bagaimanapun keadaannya, Allah adalah yang tetap terpuji. Wa kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza asabahu ma yusarru bihi qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam jika ditimpa hal-hal yang menyenangkan beliau, menggembirakan beliau, beliau berkata alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan darinya maka kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa idza asabahu siwa dzalik qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dan jika beliau ditimpa hal yang selain itu artinya hal yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan rizki, mendapatkan hal-hal yang menyenangkan kita, maka ucapkan seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan darinya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau kita ditimpa keadaan yang tidak menyenangkan, maka ucapkan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Baik keadaan itu menyenangkan kita atau tidak menyenangkan kita, Allah tetap terpuji. Nah. Kemudian Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan ucapan yang banyak beredar yang diucapkan manusia di masa beliau ketika mereka ditimpa hal yang tidak menyenangkan. Dan ucapan ini sebenarnya ucapan yang tidak benar, tidak layak diucapkan demikian. Maka kata beliau di sini, ثم إنها هنا كلمة شاعت أخيرا عند كثير من الناس. Kemudian di sini terdapat kalimat yang tersebar akhir-akhir ini pada kebanyakan manusia. Wahiya qawluhum, yaitu ucapan mereka. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa'ahu. Ucapan orang-orang itu adalah segala puji bagi Allah yang tidak dipuji dalam kondisi tidak senang selain dia. Segala puji bagi Allah yang hanya Allah saja yang ketika seorang tidak senang, benci dengan suatu keadaan, dia memuji. Hanya Allah saja yang demikian. Nah, ini ucapan orang-orang. Segala puji bagi Allah yang tidaklah dia dipuji ketika keadaan makruh, dibenci. Siwahu, selain dia. Nah, hanya Allah yang dipuji saat orang tidak senang. Nah, hadzal hamdu naqisun. Kata Syekh, pujian di sini kurang. Adahan. Lianna qawlaka ala makruhin siwah ta'birun yadullu ala qil. Karena ucapanmu tidak ada yang dipuji pada saat keadaan tidak menyenangkan selain dia. Ini adalah pengungkapan yang menunjukkan kurangnya kesabaran. Au ala al-aqal ala adami kamalis sabar. Atau paling tidak itu menunjukkan tidak sempurnanya kesabaran orang tersebut. Dan bahwa engkau membenci keadaan tersebut. Tidak senang, tidak riba. Wala yanbaghi lil insan an yu'abbir hadha at-ta'bir. Tidak semestinya bagi seseorang, tidak selayaknya seseorang mengungkapkan dengan pengibaratan demikian, dengan ta'bir yang demikian, tidak selayaknya. بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر به. Bahkan semestinya dia mentakbir, melakukan pengibaratan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqul, sehingga dia mestinya mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Au yaqul, atau boleh seorang mengucapkan alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala kulli halin siwahu. Segala puji bagi Allah yang tidak ada sesuatu yang dipuji pada setiap keadaan kecuali dia. Selain Allah, tidak ada yang dipuji pada setiap keadaan. Amma an yakula ala makruhin siwah. Adapun seorang mengucapkan terhadap hal-hal yang dibenci selain dia, fahadha ta'birun wadihun ala mudadati ma asabahu min Allah azza wa jalla wa annahu karihun lahu. Pengibaratan ini secara jelas berlawanan, ya, menentang musibah yang dia terima dari Allah dan bahwa dia dalam kondisi tidak senang. Nah, jadi kalau ada seorang ketika ditimpa musibah, dia memuji Allah, tapi dengan pujian yang kurang tepat ini. Alhamdulillahilladzi la yuhmad ala makruhin siwah. Segala puji bagi Allah yang tidaklah sesuatu dipuji dalam kondisi tidak senang kecuali dia. Maka ini menunjukkan orang itu sedang dalam kondisi tidak senang. Dalam kondisi tidak sabar. Dia ungkapkan itu. Maka itu salah. Wa ana la aqul innal insana la yakrahu ma asabahu minal bala. Saya tidak mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak boleh merasa tidak senang dengan musibah yang menimpa dia. Fal insanu bi tabi'atihi yakrahu dhalik. Manusia itu secara tabiat akan membenci hal itu. Merasa tidak senang memang ketika ditimpa musibah. Lakin la tu'lin hadza bilisanika fi maqami tsana'i 'ala Allah. Tetapi jangan engkau umumkan dengan lisanmu bahwa engkau tidak senang ketika dapat musibah ini. Fi maqami tsana'i 'ala Allah. Pada saat engkau memuji Allah, jangan ungkapkan kalau engkau tidak senang. Nah, bal 'abbir kama 'abbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mestinya engkau mengibaratkan, membuat takbir sebagaimana yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi 'ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Nah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan qauluhu sallallahu alaihi wasallam was-shalatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Cahaya apa? Itu nanti akan beliau jelaskan. Nah, ini penting sekali untuk memberikan semangat kepada kita melakukan sholat, sholat-sholat sunnah, memperbanyak, karena sholat itu pada hakikatnya adalah cahaya. Fas-shalatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Nurun lil abdi fi qalbihi wa fi wajhihi wa fi qabrihi wa fi hasyrihi. Cahaya bagi seseorang di hatinya, di wajahnya, di kuburnya, dan di padang mahsyar nanti pada saat dia dikumpulkan bersama manusia. Jadi sholat itu akan memberikan cahaya. Cahaya ke apa? cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya di kubur. Ketika kita dikubur nanti, dan setiap orang akan mengalami periode alam barzakh setelah meninggal dunia. Kita butuh cahaya. Maka cahaya itu salah satunya didapatkan dengan sholat. Wa fi hasyrihi. Dan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita akan melewati as-sirat, butuh cahaya. Nah, tadi disebutkan bahwa sholat itu akan memberikan cahaya pada wajah seseorang. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berikutnya, walihada tajidu aksaran nasi nuran fil wujuh aksarahum sholatan wa akhsha'ahum fiha lillahi azza wa jal. Karena itu engkau dapati kebanyakan manusia, yang terbanyak cahaya pada wajahnya adalah orang yang paling banyak sholatnya. Kata beliau, engkau dapati orang yang paling banyak cahaya pada wajahnya itu adalah orang yang paling banyak sholatnya. Wa akhsha'ahum fiha lillahi azza wa jal. Dan orang yang paling khusyuk di dalam sholat itu akan menambah cahaya pada wajah. Wa kadzalika takunu nuran lil insan fi qalbihi. Demikian juga salat itu akan menjadi cahaya, memberikan cahaya bagi seseorang di hatinya. Taftahu alaihi babal ma'rifah lillahi azza wa jalla. Akan membukakan untuknya pintu al-ma'rifah, pengenalan lillahi azza wa jal, terhadap Allah azza wa jal. Wa babul ma'rifah fi ahkamillah wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan akan membuka pintu ma'rifah, pengetahuan tentang ahkamillah, hukum-hukum Allah, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah, wa asma'ihi, dan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Semakin kenal dia dengan hukum-hukum Allah, perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dengan semakin banyak salat. Wa hiya nurun fi qabril insan. Dan salat itu juga akan memberikan cahaya di kubur seseorang, di kuburan seseorang, di makam seseorang. Inna as-salata hiya amudul Islam. Karena sesungguhnya salat itu adalah tiang Islam, tiang penyangga Islam. Idza qama al-amud qama al-bina. Jika tiang itu tegak, maka bangunan itu bisa berdiri. Nah, kalau tiangnya kuat, tiangnya tegak, maka bangunan itu akan bisa berdiri. Nah, salah satu dari keislaman seseorang adalah sholat. Selain rukun Islam yang lain. Maka kalau seorang bagus sholatnya, tiang itu akan kuat menyangga keislaman orang tersebut. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa idza lam yaqum al-umud fala bina. Kalau tiang itu tidak bisa tegak berdiri, maka tidak akan berdiri pula bangunan tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kadzalika nurun fi hasyrihi yaumal qiyamah. Demikian juga cahaya itu akan didapatkan oleh dia pada saat dia dikumpulkan di hari kiamat. Ini disebutkan oleh Syekh hadis tersebut. Perlu kita lihat dulu bagaimana penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. Dan beliau menyebutkan hadis. Kama akhbara bidzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa salat itu akan memberikan cahaya di padang mahsyar pada hari kiamat. Anna man hafadha 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat itu akan menjadi cahaya, najatan, penyelamat, wa burhanan, dan bukti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, sambil kita cari nanti bagaimana penjelasan ulama tentang kesahihan hadis ini. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf. Dan nanti dia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Kalau di catatan kaki, yang kita lihat di file PDF itu, disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di catatan kaki nomor 1. Akhrajahu Ahmad fil Musnad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Wa qala Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid, dan Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid di 1 halaman 297. Rawahu Ahmad wa At-Tabarani fil Kabir wal Awsat wa rijalu Ahmad thiqat, diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, sedangkan para perawi Ahmad adalah orang-orang yang terpercaya. Nah, coba kita cek dulu. Nah, pintas yang terlihat di dalam file itu dinyatakan bahwasanya pernyataan Al-Haythami bahwasanya Rijal Ahmad itu adalah terpercaya semua. Nah, ini yang tersebutkan di catatan kaki pada file PDF tersebut. Nah, sebentar kita lanjutkan dulu yang paragraf yang itu. Kita lanjutkan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahiya nurun lil insan fi jami'i ahwalih. Salat itu akan memberikan cahaya bagi manusia pada seluruh keadaannya. Wa hadza yaqtadi an yuhafidzal insanu 'alayha. Dan ini mengharuskan seorang menjaga salatnya. Wa an yahrisu 'alayha, dan bersemangat terhadap salat itu. Wa an yukthira minha hatta yakthura nuruhu wa ilmuhu wa imanuhu. Dan hendaknya dia memperbanyak salat, karena memperbanyak salat itu akan menyebabkan banyaknya cahaya, ilmu, dan keimanan dia. Kalau seorang banyak salat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan memperbanyak cahaya, ilmu, dan keimanannya. Naam. Insyaallah sampai di sini apa yang kita baca dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan ini, penjelasan beliau tentang kesabaran. Kesabaran itu adalah dhiyaun. Apa yang dimaksud dengan as-sabru dhiyaun nanti insyaallah pada kajian berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan, tafadhol. Nah, jadi orang-orang Jahmiyah, berpendapat mereka tidak meyakini adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menentang semua sifat-sifat Allah. Padahal Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang sangat banyak sekali yang kita tidak mengetahui kecuali yang Allah beritahukan kepada kita. Nah, memang kita tidak mengetahui kaifiatnya, tetapi semua yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka itu kita imani sebagai sifat-sifat Allah. Ketika disebutkan wa subhanallah walhamduhi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Artinya kalau diwujudkan ucapan itu besarnya, kalau diwujudkan bobotnya, maka dia akan memenuhi langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa jangan kita meremehkan zikir, meski zikir itu sedikit atau ringkas. Tetapi sebenarnya pada zikir tersebut terdapat keutamaan yang besar. Zikir yang bisa memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Sekedar ucapan subhanallah walhamdulillah saja, maka itu adalah sudah memenuhi langit dan bumi. Nah, adapun bantahan khusus untuk orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah, maka sebenarnya di ambilkan dari dalil yang lain. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Mungkin ada lagi. Mungkin ada, insyaallah. Baik, Abu Umar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudara-saudaraku yang baru ikut kajian, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah menjaga semangat kita dan menjadikan kita di atas sunnah, di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal-awal kita berniat bukan karena Allah. Namun ilmu itu sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, talabna al-ilma li ghairillah. Kami dulu mencari ilmu bukan karena Allah. Fa'abal ilm illa an yakuna lillah. Tetapi ilmu itu menolak untuk dicari kecuali jika ilmu itu dicari karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa ketika kita awalnya mungkin ada perasaan bukan karena Allah, karena ketidaktahuan kita atau karena kita kurang mengetahui tentang hal itu. Tetapi dalam perjalanan ketika kita sudah berada di atas amalan yang baik, di atas sunnah, maka kita berupaya untuk mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah, balasan di akhirat. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari Allah, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat, tapi kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sesungguhnya menuntut ilmu adalah suatu amalan yang sangat mulia, yang tidak bisa dibandingkan dengan amalan lain. Nah, bahkan sholat sunnah saja, yang itu adalah amalan yang sangat tinggi, masih kalah dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu bisa mengantarkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan bersemangatlah antum untuk hadir pada durus-durus para asatidah atau durus-durus yang diterjemahkan dari penjelasan para ulama dimanapun tempatnya, baik melalui telelink ataupun hadir langsung. Maka sesungguhnya hadir di majelis-majelis tersebut adalah keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Hayyakumullah bisalam. Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji karena di sini sudah masuk waktu asar. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.